Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو بن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية تقارب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذى بوعد منجزي وتغضضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسمك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وفرة لولاه في درجات الآخرة. كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف كلم واحده كلمات والقول عم كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى والوى مسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعل ونون اقبل النفين ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوديع في اسمي ديتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسوم وفيل أمر ومضي بني وأعرب مضاريا إن عليا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كاس وضم كأين أمس حيث وساكن كم رفا والنسب جعل إيرابا نسم وفعل نحونا أهابا والاسم قد خصص بالجاري كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم نصيبا فتحا وجر كاسا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذك ينوب نحو جاء أخو بني نابر وارفع بواو منصيبا نابل ألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن سحمة أبان والفم حيث الميم منه بان أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتنيه يدور وقصها من نقصهن أشهر وشدود العراب أي ضفنا للياك جاء أخو أبيك ذاتنا بالآلف ارفع المثنى وكنا إذا بمضمر مضافا وصنا كلتا كذاك ثاني وثتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لا في جميعها الالف جرا ونسا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيد وانصب سالم جميع عامل ومذيب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والاهلون اولو وعلمون عينيون واراضون شذا وسنون وبابه ومثاحين قد يلذ الباب وهو عند قوم يطرد ونون متوع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحك به بعس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وآلف قد جمي يكسر في الجلي وفي النصر مع كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأزيات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجل نحو يفعل لنون رفعا وتدعين وتسألون وحثوها للجزم والنصر سيما كلم تكون لترم مذام وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرزاك ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسوه ظهر ورفوه وكذا أيضا يجر وأي فئل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الألف فيه غير الجزم وأب نزم كيدعو يرمي ورف فيه من وحده جزم ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلئ إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من لمن أكرمك واللاء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ مجر كلفظ ما نصب رف ونصب وجر نصل كارفين فإننا نين المينا وألف والواو ونون لهم فألف والواو ونون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير رف ما يستتر كفعل وافق نقد بدء تشكر وذو ارتفاع من فصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء الفصل إذا تأتى أن جيء المتصل أصل أو افصل حصلنه وما أشباهه في كنته الخلف تما كذا تخلتنه واتصال أختار غير ثار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتهاد دزبة الزم فصل وقد تبيه الغيب فيه وصلا وقبل أن نفس مع الفيل تزم نون وقاية وليس كنت نذم وليتني فشى وليتنا دار ومع لعل كسب كن مخير في البقية واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني قال وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وقرنق وقرن وعدن ولاهق وشرك من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولكب وآخرا ذا إن سواه صهب وإن يكون مفردين فارف حسما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفال وأسد وذو الرجال كسعاد وعودت وجملة وما بمسن ركب ذا إن لغيره وهتام أوربا وشافي الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قهافة ووضع لباد الأجناس عالم كعالم أشخاص لفظا وهو أم من ذاك أم أرية لأقرب وهكذا تعالة لثعلب ومثله برة لمبرة كذا فجار عالم الفجرة بذال مفرر مذكر أشر بذي وهذه تتعالى تختصر وذان تاني للمثنى المرتفع في سواه ذينتين ترتطيع وبأولى شل الجم مطلق والمد أولى ولد البود انتقاب الكاف حرفا دون اللام أوعه واللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا وهاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انتقا أو هن وصول الأسماء الذي أنقلت واللاء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشتك فلا ملامة والنون من ذين وتين شديد أيضا وتعويد بذاك قصيدة جم الذي أولى الذي مطلق وبعدهم بالواو رفع نطق بالتي واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزر نقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو إن طين شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائك مستميل وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن للذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة الوكونها بمور بالأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف وصدر أصلها ضمير حذف وبعدهم أعراض مطلقا في ذا الحرف أي غير أي يقتفي إن استطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وآبوا أن اختزل insoluhal baki liwas limukmili wal hadfu indahum kathir munjali fi aidin muttasilin inin tasabbi filin awas bin kaman narju yahab kazaka hadfu ma biwas bin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qadha kadalladhi jurrabi mal mausula jal kadalladhi jurrabi mal mausula jar kamurrabi alladhi marartu fahuwa bar alharfu tarifun awil lamu faqad fanamatun arraf takul fiin namad waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina summa lati walittirarin kabanatil awbari kadzawatib tannaf saya qaisussari wa ba'dul a'lami alai dia halal ilam hima qad kana anhu nukila al fadli wal harisi wan nu'mani wa dzikru dzawahas fusiyani waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah wa in tunadi aw tudi wa in tunadi wa hadza al zi intunadi aw tudif aw jib wa fi ghairihi ma qad tan hadif mubtada'un zaidun wa 'azirun khabar in qulta zaidun 'azirun ma'ni ladar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun nafi asar in zani wa kiswa kastifami nafi wa qad yajuzu na fa'izun ulur rasyad wa thani mubtada'un wa dhal wasfu khabar in fi siwa lifradi tibqan istaqar wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzakara fu khabarin bil mubtada wal khabarul juz'ul mutimmul faidah Allah barun wal ayadi syahidah wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyah dan ma'na alladhi siqatlah wa intakun iya wa ma'na niktafa biya kanudgillah wasbi wa kafa wal mufradul jamilu farikun wa idni syakafa wa dhulamirin mustaqin wa hazba Abrizanu mutlakon haitsu tala malaisa ma'nahu lahum wa shala wa akhbaru bi dharbin aw bi harfi jarna wa inna ma'na kain aw istaqar wa la yakunu ismu zamanin khabara an jazdin wa in fit wa akhbira wa la yajuzu li tida bin nahira ma lam tafit ka inda zaidin namira wa alfatan fikum fa ma khilun lana wa rajulun min al kirami indana wa rukbatun fil khairi khairun wa amal bi riniyazin wa liqas ma lam yuqal al aslu fil akhbar yang ta'akhara wa jawazu taqdim idla darara famna'u ina yasawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani kada idha malfilu kana al khabar au kursida istiamalu munhasira au kana mustadan lidila miftida au lazimi sadrika man li munjida wa nahuwa indi dirhamun wali wa tarmultazamun fihi taqaddumul khabar kada idha ada alaih mudmaru mimma bianu mubinan ikhbaru kada idha yasawjibu tasdira kainaman alim tahu nasira wa khabarul masuri qaddim abada kamalana illa tiba wa ahmada fahadfumayu lamu jaizun kamatakulu zaidun ba'daman indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun kuldani fa zaidun istugni anu izurif wa ba'da lawla waliban hadful khabar hadful mafi nasyamini dastakor apabila wawin ayyanat mafhuma maka misli kullu salim kama sana wa qabla halina yakunu khabaru anil ladzi khabaru qad utmira fadhar bil abda musi anu atam dabini al haqqamanu tamil hikam wa akhbaru bisnaini aw bi aksara anwa'in gam saradun syu'ara al harfu tarifin aw illam faqat wa namatun arf tarfau kana mubtada sana wal khabar tansabu kana sayyidan umar kana dhalla ba'da adha asba amsawa sara laysa zala bariha fatiawan fakawadil arba'ah li shibhi nafin awi nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati madumta musiban nirhama wa ghairu madin mislahu qad amila inkan ghairu madin minhu istu'mila wa fi jami'iha tawasutal khabar ajiz wa kullu sabqaw dama hadar kada kasabqu khabarin ma'na fiyah fajibiyah matkawadan la taliyah wa man usabqi khabarin laysa slufi wa du tamamin ma birafin yaktafi amma siwa'u nakisun wa naksufi Fatiha laysa zala daiman kufi wala yalil amila ma'mulul khabar illa idha darfan atau harfajar umut marasyanis wanin widn wako muhimu mastabana naum tanak wakot tuzadu kana fi hashwin kama kana asohi ilma mantakot dama wa yahzifuna wa ibkuna al khabar wa ba'da in walau kathiran zashar wa ba'da antawidu ma'an hartukib kamisli amma antabaran faktarib wa min mudarin likana munjazim tuhzafununun wa wazif malduzim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan masih pada sisa-sisa pembahasan tentang at-tauqid. Wala tu'id sekarang ya. Sebelumnya sudah kita ambil banyak pembahasan tentang tauqid. Masih tersisa 3 bait lagi ya. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل ولا تعد لفظ ضمير متصل jangan kau tu'id ulang lafz dhamir muttasil lafz dari dhamir muttasil illa ma'a lafz alladhi bihi wusil kecuali bersama isim yang dengannya lafaz tersebut disambung. Saya ulangi, kecuali bersama lafaz alladhi bihi wusil yang dengannya dhamir muttasil itu disambung. Wala tu'id lafz dhamir muttasil, jangan kau ulang penyebutan lafaz dhamir muttasil untuk mentaukidi kecuali bersama lafaz yang dhamir muttasil yang pertama itu disambung dengannya. Yani wala tu'id lafz dhamir idza akadtahu ta'kidan lafziyan, jika engkau hendak mentaukidnya dengan taukid lafzi maka jangan kau ulang lafaz dhamir muttasil kecuali bersama lafaz yang dhamir muttasil itu disambung dengannya. Sini irabnya, irabnya ma'al lafz alladhi bihi wusil, ma'a itu dharaf abni al-fat ta'alib mahduf haudiyah. Ya, semisal ayat wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin. Hal yang setelah illanya itu hal. Wala tu'id lafz dhamir muttasil illa ma'a, yani kecuali dalam keadaan bersama lafaz yang dengannya dhamir muttasil itu disambung. Hal seperti ayat tadi. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin. أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد, يعني apabila dikehendaki pengulangan lafaz dhamir muttasil untuk tujuan taukid, lam yajuz dzalik, maka ini demikian tidak diperbolehkan, illa بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد, kecuali dengan syarat bersambungnya ya al-mu'akkad, isim yang ditaukidi bima tasala bil mu'akkid, dengan sesuatu lafaz yang bersambung dengan mu'akkidnya. Contoh marartu bika bika, ya marartu bika bika, di sini ditaukid ya lafaz dhamir muttasil kaf. Ya, maka tidak boleh langsung marotu bikaka, tidak boleh. Harus ada syaratnya. Disebutkan di situ syaratnya ittisalu al-mu'akkad bima tasala bihi al-mu'akkid. Harokatnya keliru enggak kira-kira? Kecuali dengan syarat bersambungnya yang ditaukidi ya dengan sesuatu yang penaukid itu bersambung dengannya. Di sini ada harokatnya ya, al-mu'akkad, bukan al-mu'akkid dia. Yang lebih tepat kira apa? Al-mu'akkid atau al-mu'akkad? Ittisal al-mu'akkid bima tasala bihi al-mu'akkad atau ittisal al-mu'akkad bima tasala bihi al-mu'akkid? Hah? Sini mu'akkid ya, cuma di sini harokat fathah. Karena enak tuh kalau illa bi syarti ittisal al-mu'akkid, kecuali dengan syarat bersambungnya pentaukid dengan sesuatu yang bersambung dengan yang ditaukidi, kan enakan itu ya. Jadi wallah alam ini sepertinya keliru harokat ya. Illa bi syarti ittisalil muakkid bima tasala bil muakkad, kan. Contoh marartu bika bika, wa rahibtu fihi fihi. Wala taqul, tidak boleh engkau katakan bikaka, marartu bikaka. Kenapa demikian? Kenapa dipersyaratkan ittisalul muakkid bima tasala bil muakkad? Sebutkan dalam at-tashrih. Li anna i'adatahu mujarradan amma wusila bih tukhrijuhu min attisal min al-ittisal ila al-infisal. Kalau sampai situ lah Syumun yang menyebutkan. Wal fardu annahu muttasil, itu tasrihnya. Li anna i'adatahu mujarradan, karena pengulangan lafaz muakkad mujarradan amma usila bih, dalam keadaan kosong dari lafaz yang bersambung dengan muakkad, tukhrijuhu minal ittisali ilal infisal, maka mengeluarkannya dari yang muttasil kepada munfasil. Wal fardu annahu muttasil, padahal yang harus mestinya adalah muttasil. Nah, itu alasannya kenapa harus ya disambung muakkidnya dengan lafaz yang disambung dengan muakkadnya. Marartu bika-bika, enggak boleh bika-ka. Waraghibtu fihi-fihi, enggak boleh dikatakan waraghibtu fihi-hi, misalkan. Ini jelas ya. Wala tu'id lafzu dhamirin muttasil ila ma'a lafzi alladhi bihi wusil. Sudah. Kemudian yang berikutnya, kada al-huruf ghayra aw ghayru ma tahassala bihi jawabun ka na'am wa kabala. Kada al-huruf, demikian pula huruf-huruf, yakni kada maksudnya ay ka dhamir al-muttasil, seperti halnya dhamir muttasil. Itu maksudnya kada. Tadi untuk tasybih. Dhamir al-muttasil kaza, yani seperti halnya dhamir muttasil adalah al-huruf, huruf-huruf, ghayra ma tahassala bihi jawabun, dalam keadaan tidak dihasilkan dengan huruf-huruf tersebut jawaban, seperti na'am dan juga bala. Kaza al-hurufu ghayra, boleh dibaca fathah. Kalau dibaca fathah berarti mansub ala al-istithna atau ghayru na'at bagi huruf. Di sini al-huruf man'udnya berarti. Demikian pula huruf-huruf dalam keadaan huruf-huruf tersebut tidak dihasilkan dengannya jawaban, seperti na'am dan bala, maka keadaannya seperti apa? Dhamir muttasil. Maksudnya apa seperti dhamir muttasil? Ya, ketika ditaukidi dengan mengulang muakkadnya, maka harus disebutkan lafadz yang bersambung dengan muakkadnya. Ay kadzalika idza urida taukidul harf alladzi laysa lil jawabi. Ya, ini demikian pula apabila dikehendaki untuk menaukidi huruf yang datang bukan untuk jawaban. Maka yajibu an yu'ada ma'al harfil mu'akkidi ma yattasil bil mu'akkad. Nah, ini mungkin yang lebih menguatkannya. Berarti harokat yang di atas kurang pas, kurang tepat. Wajib untuk diulang bersama huruf yang ditaukidi. Ya. Wajib untuk diulang bersama huruf yang didatangkan untuk mentaukidi lafaz yang bersambung dengan huruf yang ditaukidi itu. Saya ulangi, apabila demikian pula, ini seperti halnya dhamir muttasil, apabila dikehendaki untuk mentaukidi huruf yang huruf tersebut datang bukan untuk jawaban, maka wajib untuk diulang bersama huruf tersebut. Iya. Maka wajib diulang bersama huruf yang didatangkan untuk mentaukidi tersebut, lafaz yang bersambung dengan huruf yang ditaukidi. Gitu. Paham ya? Jadi al-mu'akkad itu sifat dari al-harf. Ma yattasil bil-mu'akkad, yani bil-harf al-mu'akkad. Paham ini? Paham belum? Belum, diulang lagi. Hah? Paham? Contoh. Inna Zaidan qaimun. Yang hendak kau taukidi apa di sini? Huruf inna. Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Antum ingin menaukidi huruf inna, maka wajib selain antum mengulang innanya, untuk juga mengulang lafaz yang bersambung dengan huruf yang ditaukidi, yaitu Zaidan, ya kan? Inna Zaidan, maka disebutkan lagi Inna Zaidan. Ya. Inna Zaidan qaimun. Gak boleh Inna Zaidan qaimun, gak boleh. Paham ini? Paham gak? Ya. Fiddari Zaidun. Ya, gak boleh Fiddari Zaidun. Antum ingin menaukidi fi-nya, maka harus antum ulang. Ya, fi-nya beserta lafaz yang bersambung dengan mu'akkad, huruf yang ditaukidi yang pertama itu fi, yaitu ad-dar. Ya. Fiddari Zaidun. Tidak boleh fiddari Zaidun. Paham gak maksudnya? Wala yajuzu inna Zaidan qaimun. Tidak boleh inna Zaidan qaimun. Disebutkan dalam catatan kaki. Waqad warada syadzan qawlu syair. Telah datang secara syad ucapannya penyair. Syad. Innal karima yahlumu ma lam yaraina man ajarahu qaddima. Innal karima. Secara kias bagaimana seharusnya? Innal karima. Ya, mungkin dalam rangka untuk meringkas wazan. Innal karima. Sungguh-sungguh seorang yang mulia, yahlum, dia bersifat yahlum, halim, lembut, tenang. Selama dia benar-benar belum melihat orang yang selama ini melindunginya dizalimi. Kalau orang yang selama ini melindungi dia dizalimi, baru dia berubah sikapnya. Ya, dalam Al-Quran juga ada contohnya. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban annakum mukhrajun. Jadi gulang annakumnya. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban annakum mukhrajun. Dan auduhu, yani audu bamirihi aula. Audu bamirihi aula min i'adatihi bilafzih. Fabihi ja'at tanzil. Dzukira fi tasrih. Mengulang bamirnya itu lebih utama daripada mengulang lafaznya. Dengannya datang dalam Al-Quran juga. Fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Di sini diulang tapi dalam bentuk bamirnya. Fafi rahmatillahi hum fiha, bukan fi rahmatillah lagi, tapi dengan bamirnya. Fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Jadi mengulang bamirnya itu lebih utama. Boleh tidak mengulang isim dhahirnya yang bersambung dengan huruf yang ditaukidi? Boleh. Cuma mengulang bamirnya apa? Aula. Paham? Fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tuh. Fiha itu yang kedua taukid. Dan di situ tidak diulang lafadznya, bamirnya yang disebutkan. Yang sama hukum. Paham ini? Kemudian. Fa'in kana al-harfu jawaban. Tadi syaratnya apa? Hurufnya bukan huruf jawab. نت كذا الحروف غير ما تحصل ذيه جواب كنعم وكبلا. Demikian pula, yakni demikian pula, yakni seperti halnya dhamir muttasil, yakni ketika hendak ditaukidi harus disebutkan lafaz yang bersambung dengan dhamir muakkad, demikian pula huruf-huruf dalam keadaan huruf-huruf tersebut dihasilkan bukan untuk jawaban. Maka ketika hendak mentaukidinya harus disebutkan huruf tadi bersama lafaz yang bersambung dengan huruf yang pertama. Dengan syarat apa? Ghayra ma tahassala bihi jawabun. Kalau hurufnya dihasilkan dengannya jawaban seperti na'am dan bala, bagaimana? Ya, ya penjelasannya setelah ini. Fa in kana al-harfu jawaban, adapun kalau hurufnya adalah huruf jawab seperti na'am, bala, jairi, ajal, i, la, maka hukumnya jaza i'adatuhu wahdah. Kalau hendak kita menaukidi dengannya, maka boleh untuk mengulanginya wahdah, sendirian, tanpa disertai lafaz yang bersambung dengannya. Fayuqalu laka, maka di, ketika dikatakan atau ditanyakan kepadamu, aqama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Maka engkau boleh menjawabnya, na'am, na'am. Au lala, atau lala. Alam yakum Zaidun, maka engkau jawab, bala, bala. Nah, di sini ada catatan kaki, sepertinya bermanfaat. Min zalika, nomor tiga dulu ya kita baca. Min zalika qawlu Jamil ibni Mu'ammar al-Azari atau ibni Ma'mar al-Azari. Di antara contohnya adalah ucapan Jamil ibni Ma'mar al-Azari. La la abuhu bihubbi busnata innaha akhadat alayya mawasiqan wa uhuda. Di sini la la abuhu, diulang. Tidak dikatakan la abuhu, cukup diulang apa? La-nya saja. La la abuhu, kenapa? Karena la huruf jawaban. Tidak, tidak, saya tidak akan menampakkan ataupun memberitakan cinta saya kepada Busnah, ismu imro'ah. Karena sungguhnya beli dia, Busnah telah mengambil dariku mawasiq, janji-janji, untuk tidak menyebarkan hal tersebut. Kemudian wa'alam anna huruf al-jawabi ala salasati aqsam. Ketahuilah bahwasanya huruf-huruf jawaban ada tiga macam. Al-awwalu, yang pertama. Nanti akan kita rincikan mungkin ya, penggunaan masing-masing darinya. Al-awwalu, yang pertama. Ma yaqa'u ba'dal ijabi wa nafi jami'a. Huruf-huruf jawaban yang ia bisa jatuh atau datang setelah kalam yang mujab ataupun manfi, semuanya. Kalau yang mujab, qama Zaidun. Manfi, ma qama Zaidun. Wadhalika arba'atu ahruf, dan itu ada empat huruf. Wahia, yaitu na'am, jairi, ajal, i. فكل واحد من هذه الأحرف الأربعة يصح أن يجاب به بعد الإثبات ويصح أن يجاب به بعد النفي. Maka masing-masing dari satu, فكل واحد, setiap satu dari huruf-huruf yang empat ini, ya apalagi na'am, jairi, ajal, i, bisa untuk dijawab dengannya setelah isbat, ya, dan bisa untuk dijawab dengannya setelah nafi juga. Wal maqsudu bi kulli wahidin minha ahadu umurin salasatin. Dan yang dimaukan dengan setiap satu dari empat huruf tadi adalah satu dari tiga perkara. Jadi didatangkannya salah satu dari empat huruf tadi, huruf jawab tadi, na'am, syairi, ajal, i, itu untuk satu dari tiga tujuan. Yang pertama, tasdiqil mukhbir, untuk membenarkan pembawa berita. Mata Zaidun, na'am, misalkan, dibenarkan beritanya. Ya. Naam. Atau ma qama Zaidun. Zaid tidak berdiri. Naam. Dibenarkan beritanya. Nafi atau isbatnya. Au i'lamil mustakhbir, atau memberitahukan kepada orang yang mencari berita. Aja'a Zaidun, apakah Zaid telah datang? Naam. Atau jairi, ajal atau i, meskipun nanti ada sedikit perbedaan dalam penggunaan. Itu i'lamul mustakhbir, memberitakan orang yang mencari berita. Amata Zaidun? Naam, misalkan. Au i'adi talab, atau memberikan janji kepada at-talib, bukan talab ya, kepada orang yang meminta. Orang yang meminta. Dan wa'ad ini atau i'ad datangnya setelah amr, nahi, istifham. Contoh setelah amr, zurna qariban, ayo sebentar lagi kunjungi kami. Naam, janji kan? Ya, untuk janji kepada orang yang meminta agar ia ziarah. Zurna qariban, ayo kunjungi kami sebentar lagi. Naam. Berarti kan ini ada janji, iya kan? Ini setelah apa? Setelah amr. Kalau setelah nahi contohnya la tukhbirhu bima hadas. Jangan kau beritakan iya tentang apa yang sedang terjadi. La tukhbirhu bima hadas. Kau na'am, iya. Ini kan janji dari dia untuk tidak memberitakan. Iya kan? Itu dua ya, selama amr dan nahi ya. Selama amr dan nahi. Itu apa? I'adu talib. Talib bukan siswa, maksudnya orang yang meminta. Iya. Menuntut. Kemudian yang ketiga. Ma la yaqa'u illa ba'dal ijab. Huruf jawaban yang tidaklah ia jatuh ataupun datang kecuali setelah kalam yang mujab. Bukan manfi. Itulah. Wal maksudu bihi ibtalu ma aujabahu al-mutakallim awwala. Dan yang dimaukan dengan la di sini adalah membatalkan apa yang ditetapkan oleh mutakallim di awalnya. Iya. Mata Zaidun la. Zaid mati tidak? Iya. Ataupun aqaimun Zaidun la. Tidak. Ini kan ijab juga ya, aqaimun. Aqaimun Zaidun la. Tidak boleh setelah apa? Manfi setelah ijab kalau la itu. Ya. Yang ketiga, ma la yaqa illa ba'da an-nafi wa huwa bala khassatan. Apa ya ramnya khassatan? Maful mutlaq akhsu khassatan. Wal qismu tsalits adalah ma la yaqa', huruf jawaban yang tidaklah jatuh kecuali setelah nafi, yaitu bala khassah. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala. Nafi sebenarnya. An la yub'atsu qul bala. Alaysa Allahu bihakim. Yang ada bala. Alaysa Zaidun apa? Alim misalkan. Bala benar. Mungkin kalau mau lebih rinci kita bacakan ya dari yang lain. Yang pertama na'am. Ya kalau yang sudah tertera di sini ya langsung tulis, yang belum ada antum tulis. Yang pertama na'am. Dan dia na'am adalah harfun min hurufil jawab. Dan pada na'am ada arba'u lughat, ada empat lughah bahasa. Yang pertama fathun nuni wal ain. Man fathah nun dan ainnya na'am. Wa biha qara'a mu'dhamu sab'ah. Dan dengannya dibaca oleh kebanyakan qira'ah sab'ah. Yang kedua kasril ain dengan mengkasrah ainnya ni'am. ni'am, mana yang sama, lughah saja, dialeknya saja yang berbeda, itu lughahnya kinanah. Ya, wabiha qara al-Kisai dengannya, al-Kisai membacanya. Dan yang ketiga, kasru nun wal ain, mengkasroh nunnya dan juga ainnya. Apa jadinya? Ni'im. Na'am, ni'am, ni'im. Tanzilan laha manzilatal fi'li. Karena ia diposisikan seperti posisi fi'il. Diperlakukan seperti perlakuan fi'il. Pada ucapan mereka orang Arab, ni'im. Syihid, syahid syihid. Bika serata ini, na'imah jadi ni'im, syahid jadi syihid. Tapi tidak ada satu qori pun yang membaca dengan itu, ni'im. Tapi Al-Farisi membolehkannya. Bilqiyas fil lughah. Ajazah Al-Farisi bilqiyas fil lughah. Yang keempat, naham. Apa? Naham. Dengan fathah nun. Karena ha dengan na'imnya satu makhraj. Ya, sehingga terkadang sama maknanya. Ya, naham. Ya, seperti sirata. Ya, dikatakan bahwasanya di sana ada qiraah pakai za, sirata. Ada yang sin sirata. Kalau kita perhatikan sama kan makhrajnya. Iya kan? Sin, za dan so, satu sod satu makhrajnya. Iya kan? Perfulisan itu. Naham. Kayak wasilah dengan wasilah juga sama kan. Dengan apa? Qalbul ain al-maftuha ha'an. Kama qulibat al-ha'u ainan. Sebagaimana kadang ha' dibalik menjadi ain. Ataupun kama qulibatul ha' ainan. Sebagaimana kadang ha' dibalik menjadi ain. Hatta jadi adda. Kan ada sudah pernah lewat kan? Iya. Ya haka an-nadhr ibnu Shumail wa biha qara'a ibnu Mas'ud atta. Ah, fungsinya sudah disebutkan. Yang pertama li tasdiqi mukhbir, membenarkan pembawa berita. Beritanya itu itsbat qama Zaidun atau manfi maqama Zaidun. Aw wa'du talibin atau memberikan janji kepada orang yang meminta, menuntut. Atau ilam al-mustakhbir. Ya, at-tasdiq yakunu ba'da al-khabar. Kalau tasdiq tentunya datang setelah khabar. Jumlah khabariyah bukan insya'iyah. Kalau dikatakan qawma Zaidun, jawab na'am. Atau dikatakan ma qawma Zaidun, bisa dikatakan na'am. Musaddiqan qawlahu isbatan aw nafyan. Dalam rangka membenarkan ucapan pembawa berita, penetapannya ataupun penafiannya. Al-wa'ad sebutkan setelah apa? Al-amr wa nahi. Atau yang semakna dengan keduanya. Contohnya tadi sudah disebutkan. Zurna qariban. Amr. Setelah nahi la tukhbirhu bima hadas. Wa'idan bi annaka satunjiz talabah. Sebagai bentuk wa'id. Janji bahwasanya kau akan apa? Menepati tuntutannya. Juga setelah istifham ya sebutkannya. Setelah istifham juga. Hal tu'ti ini, apakah engkau akan memberi aku pemberian? Ini kan na'am, janji juga kan? Ah, setelah istifham juga. Hal tu'ti ini, apakah engkau akan memberiku pemberian? Na'am, berarti di sini apa? Wa'adu at-talib. Adapun i'lam, ya tentunya datang setelah istifham. Atau dikatakan bahasanya di sini apa? I'lamu al-mustakhbir, itu datang setelah istifham. Hal ja'aka rajulun, misalkan na'am. Dalam ayat Al-Quran apa? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Qalu na'am. Ada sebagian ahli nahu yang menganggap bahwasanya na'am kadang datang sebagai huruf tazkir. Huruf apa? Tazkir, pengingat. Ya lima ba'daha akan kalimat yang setelahnya. زعم بعض النحاة أن نعمة تكون حرف تذكير لما بعدها. Yaitu ketika datang ia di awal jumlah. Jadi datang na'am kemudian setelah itu ada jumlah. Contoh. Dikatakan na'am hadhihi athlaluhum. Benar. Inilah puing-puing peninggalan mereka. Untuk tazkir, mengingatkan. Tapi kata Ibnu Hisham yang benar bahwasanya sama juga di situ na'am harfu i'lam. Kata Ibn Hisham, walhaq annaha fi dhalik harfu i'lam. Kalau harfu i'lam mana? Lantas istifhamnya. Kata Ibn Hisham, annaha jawabun li su'alin muqaddar. Itu ucapan tadi, na'am, hadhihi athlaluhum. Itu sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan adanya. Jadi seolah-olah si pembicaranya mengatakan, na'am, hadhihi athlaluhum, menakdirkan pertanyaan untuk dirinya. Ataupun si pembicara tadi menakdirkan pada dirinya bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya, menganggap ada seorang yang bertanya kepadanya. Kemudian jawabannya muncul, na'am hadhi athlaluhum. Jadi sebagai apa? Jawaban dari soal yang muqaddar. Benar, ini adalah apa? Peninggalan-peninggalan rumah mereka. Ya, pertanyaannya bisa ditakdirkan. Apa? Ahadhi atlaluhum ataupun akanu ataupun apakah dahulu mereka muqimina, misalkan fi hadhil qaryah misalkan. Ya, hadhi atlaluhum, ini atlaluhum, sisa-sisanya peninggalan-peninggalannya. Itu misal itu. Adapun Sibawai tidaklah menyebutkan makna al-i'lam sama sekali. Bahkan beliau berkata, "Wa amma ni'nu amma na'am," adapun na'am fa'idatun wa tasdiqun, untuk aidah, janji tadi, wa tasdiq, dan pembenaran. I'lam tidak ditetapkan oleh Sibawai. Apa? Walam yadhkur Sibawai ma'na al-i'lam al-battata. Bal qala wa amma na'am fa'idatun, untuk wa'ad, wa tasdiqun, dan pembenaran. Kalau wa'ad tadi datang setelah apa? Amr atau apa? Nahi atau istifham. Kalau tasdiq sudah lewat. Ya. Setelah ikhbar. Ya. Jadi seolah-olah Sibawai wa ka'annahu ra'a annahu idza qil, seolah-olah beliau berpendapat, berpandangan bahwasanya kalau dikatakan hal qama Zaidun. Kalau yang lain kan ketika ditanya na'am, dijawab na'am, berarti apa di sini? I'lam kan, pemberitahuan. Iya, dia berdiri. Kalau Sibawai bagaimana? Yang beliau tidak menetapkan makna i'lam tadi, hanya ditetapkan aidah dan tasdik. Faqila na'am. Ketika dikatakan na'am, maka na'am, kata Sibawai, sepertinya litasdiqi ma ba'dal istifham. Untuk membenarkan jumlah yang setelah istifham tadi. Hal qama Zaidun, na'am sih qama Zaidun. Ditasdik gitu loh. Paham enggak? Maksudnya tasdik. Hal qama Zaidun, na'am sih qama Zaidun. Dibenarkan itu qama Zaidunnya. Sudah masuk di situ. Ya. Paham ya? Tapi yang lebih bagus tadi ditetapkan adanya mana i'lam tadi, lebih enak kan. Kenapa ada bantahannya? Karena kalau tasdiq itu biasanya kan bisa dikatakan ketika beritanya benar shadaqta. Ya. Ketika dusta kadzabta. Sedangkan dalam contoh tadi hal qama Zaidun bisa dikatakan shadaqta kadzabta. Tidak bisa karena itu insya'iyah jumlahnya. Ya. bukan khobariyah. Paham ya? Ya, ahsan ditetapkan tadi. Kalau misalkan kalamnya manfiyah, dibenarkan manfinya. Maqama Zaidun na'am. Iya benar. Zaid tidak berdiri. Itsbat jadi tetapkan itsbatnya, paham ya? Kemudian yang berikutnya bala. Bala. Ini huruf yang terdiri dari apa? Tiga ejaan, tiga apa? Tiga huruf ya. Kalimat yang terdiri dari huruf. Ada khilaf ya di situ. Ada yang mengatakan bahwa al-alif min asal kalimah. Alifnya dari asal kalimahnya bala. Sedangkan al-farra menyangka bahwasanya asalnya bal. Kemudian ditambahkan padanya alif jadi bala untuk waqaf lil wukuf. Kan enggak enak kalau bal, bala enak gitu. As-Suhaili berpandangan yang lain. Kata Suhaili, annaha murakkabah min lafdhi bal. Bahasanya bala itu adalah satu kata yang diterkib dari bal yang dengan makna idrab. Ibtal ya, idrab yang sebenarnya sini. Wa lafdhul allati lin nafyi. Kemudian lafdhul dan dari dengan lafadz apa? Dengan lafadz la yang untuk nafi. Mau dilanjutkan? Ja'a fi amali Suhaili fa min ajli dhalika la taqa' abadan illa idraban 'an nafyin. Wa man adraba 'an nafyi faqad arada al-ijab. Disebutkan dalam amali As-Suhaili, beliau juga ahli nahwu yang masyaallah. Kadang Ibnu Qayyim juga menukil ucapannya. Fa min ajli dhalika la taqa' ala karenanya, oleh karena bal itu adalah berasal dari bal. Untuk idrab dengan la ala filanif lejins. Oleh karenanya la taqa'abadan senantiasa tidaklah jatuh bala ini illa idraban an nafi. Kecuali idrab. Idbal dari penafian. Fi za'amal ladzina kafar alla yub'athu qul bala. Doan. Wa man adraba 'anil nafyi faqad arada al-ijab, dan siapa yang mengidrab membatalkan penafian berarti dia menginginkan ijab penetapan. Zama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala. Tuh. Diidrab di sini kan nafinya dibatalkan penafiannya berarti penetapan. Ada juga yang mengatakan alifnya ditaknis. Dengan dalil dibaca kadang imalah. Apa? Balai dah. Dindin wa qad nasaba Ibnu Aqil ila al-Farra. Dan dia balai ini ya, mukhtasa bi ijabin nafi. Nah ini. Ya penting faedahnya. Balai ini mukhtasa bi ijabin nafi. Dikhususkan untuk menetapkan penafian. Ya, ini maksudnya tanqudu an-nafya al-mutaqaddim, membatalkan penafian yang telah mendahuluinya. Lanjut. Sawa'un kana dzalika an-nafyu mujarrada, sama saja apakah penafiannya itu mujarrada, kosong dari istifham. Mujarradin kosong dari istifham. Contoh. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi. Orang-orang kafir menyangka bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah bala, bahkan mereka dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku. Di sini, bala didatangkan oleh apa? Membatalkan penafian yang mendahului. Apa penafian yang mendahului tadi? Persangkaan orang-orang kafir tadi, bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Itu dibatalkan. Paham itu? Fahiyya mukhtasa bi ijab an-nafi aitan qudu an-nafya al-mutaqaddim. Sama saja penafiannya itu mujarrad, yakni apa? Kosong dari istifham, am makrunan bil istifham, ataupun penafiannya bergandengan dengan istifham. Istifhamnya hakiki, hakikian kana, apakah istifhamnya hakiki? Contoh alaysa zaidun biqaim, alaysa zaidun biqaim, apa artinya alaysa zaidun biqaim? Bukankah Zaid berdiri? Gitu. Laisa zaidun biqaim artinya Zaid tidak berdiri. Alaysa, bukankah Zaid tidak berdiri? Begitu ya. Iya kan? Alaysa zaidun biqaim, bukankah Zaid tidak berdiri? Fataqulu bala, berarti apa? Zaid berdiri. Gitu. Alaysa zaidun biqaim, bukankah Zaid tidak berdiri? Maka jawab bala, bahkan ia berdiri gitu. Atau istifhamnya taubikha, taubikhia. Tadi hakikian ya, atau taubikhian untuk cercaan istifhamnya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Setelah itu apa? Bala. Taubikh. Apakah manusia, ya, orang-orang kafir, menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, sudah hancur? Bala. Ini istifhamnya apa? Taubikhi. Hamzanya taubikhiyah. Ayahsabul insan. Kalau tadi hamzanya apa? Istifham untuk hakiki. Atau takririan, ataupun istifhamnya takriri, penetapan. Contoh alasu bi rabbikum qalu bala. Alasu bi rabbikum qalu bala. Apa artinya? Hah? Alastu bi rabbikum, bukankah? Alastu bi rabbikum. Penetapan berarti apa? Hamzahnya di sini penetapan. Berarti mana apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Iya. Penetapan kan. Qalu bala, mereka menjawab bala. Benar. Lihat sini ajrau, mereka ahli nahu ajrau an-nafya ma'a taqrir majrun nafi al-mujarrad. Lihat, perhatikan ini penting. Mereka ahli nahu ajrau an-nafya ma'a taqrir, penafian bersama taqrir, di sini taqrir alastu. Mereka memperlakukan penafian bersama taqrir seperti perlakuannya nafi mujarrad. Sudah lewat nafi mujarrad. Bagaimana nafi mujarrad? Fi raddihi bi bala, dalam hal jawabannya dengan bala. Dengan bala juga sama. Sebagaimana apa nafinya apa? Nafi mujarrad tadi yang tanpa hamzah. Iya. Sui zamal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala. Dan penafian bersama takrir ini juga sama perlakuannya seperti apa? Penafian yang mujarrad, yaitu dijawab dengan apa? Bala. Dijawab dengan bala. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh karenanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seandainya mereka berkata na'am, telah kafir mereka. Ya, mereka telah kafir. Kalau misalkan ala subi rabbikum qalu na'am, kafir. Berarti maknanya tidak menetapkan rububiyah bagi Allah kalau na'am. Ya, seperti tadi nafi mujarrad jawabannya. Sehingga kalau jawabannya pakai na'am berarti mengingkari. Seolah-olah jawabannya benar, engkau bukan Rabb kami, berarti kufur. Ya. Wa wajuhuhu, alasannya adalah anna na'am tasdiqun lil mukhbir binafyin au ijabin. Alasannya adalah bahwa na'am itu tasdik, pembenaran lil mukhbir, pembenaran atas pemberita, pembawa berita, penyampai berita, dengan penafian atau dengan penetapan. karena na'am tasdiq lil mukhbir bin nafin aw ijab. Walidzalika qala jama'atun minal fuqaha law qala alaysa li 'alayka alfun faqala bala lazimathu walau qala na'am lam talzamhu. Oleh karenanya sebagian fuqaha berkata law qala, seandainya ada seorang yang berkata alaysa li 'alayka alfun, bukankah li 'alayka alfun, aku punya hak atasmu 1000, ya ini kau punya hutang kepada aku 1000. Ya. Kemudian dia jawab bala lazimathu. Berarti dia melazimi untuk membayar 1000 tadi. Bala yang jawabannya iya. Tapi kalau kita na'am lam talzamhu, tidak dia diharuskan untuk memberikannya. Jadi alaysa li 'alaika alfun, bukankah atas bukankah aku memiliki hak atasmu 1000. Kalau jawab bala, ya dia harus bayar. Kalau baca na'am, ya tidak. Ya. Jadi jawabannya apa dengan bala? Fungsinya apa bala tadi? Tanqudu an-nafya al-mutaqaddim. Itu, ingat-ingat. Tanqudu an-nafya al-mutaqaddim. Sehingga kalau demikian tujuannya, maka didatangkan bala. Kalau menetapkan penafian atau ijab, naam jadinya. Itu. Ja'alam uhsin ilaika ya Zaid, bukankah aku telah berbuat ihsan kepadamu ya Zaid? Kalau jawabannya bala, berarti apa? Berbuat ihsan enggak? Iya, kalau misalkan naam, tidak, berarti tidak berbuat ihsan. Hamzanya hamzah apa itu? Takrir. Lanjut. Itu ya sedikit ini. Hah? Apa? Al-Mukhbir membenarkan Al-Mukhbir yang membawa berita, menyampaikan berita. Apanya? Tasdiq, na'am itu ya. Wajhu tadi kan? Wajhu anna na'am tasdiqun lil-mukhbir. Binafin atau ijab. Binafin atau ijab. Walidhalika qala jama'ah min al-fuqaha law qala alaysa li 'alayka alf. Faqala bala lazimathu walau qala na'am lam talzamhu. Di sana ada ucapan yang lain dalam masalah itu panjang. Kemudian yang berikutnya lah ganti panjang bahasanya itu. Kemudian apa? Ajal ya. Ajal. Pembahasan bala masih luas. Silakan antum cari sendiri ya, coba buka Al-Mughni Ibn Hisham. Salisan yang ketiga, harful jawab ajal. Dengan apa? Sukun lamnya, ajal. Itu huruf jawab ya, harful jawab mitlu na'am. Fungsinya tasdiq al-khabar. Walitahqiq talab, memastikan tuntutan. Dan dia ajal tidak datang wala taji'u ba'da lisifam, tidak datang setelah istifham. Taqulu liman qala, engkau berkata kepada orang yang berkata qama zaidun, engkau jawab ajal. Qama zaidun ajal, tasdiqan lahu fil ikhbar biqiyami zaidin, sebagai bentuk pembenaran ya kepadanya akan pengabaran berdirinya Zaid. Ah, kepada orang yang berkata idrib zaidan, pukullah olehmu Zaid, engkau jawab ajal. Wa'dan lahu bitahqiqi talabi, sebagai janji untuknya untuk mewujudkan tuntutannya itu. Tahqiqi talab. Ya, wa'ad juga ya. Mananya. seperti yang sebelumnya itu wa'ad. Idrib zaidan ajal, maksudnya iya, saya berjanji untuk saya melakukannya. Di sana ada ucapan yang lain. Miriplah dengan apa? Penggunaan apa? Na'am itu. Sama pada tiga hal tadi apa? Yang pertama untuk tasdiq lil khabar, i'lam lil mustakhbir, wa'dan lil talib, sudah lewat itu. Disebutkan di nukil dari Al-Ahfaz bahwasanya na'am ahsan min ajal fil istifham. Kalau sebagai jawaban dari pertanyaan itu na'am, penggunaan na'am lebih bagus daripada ajal. Dan ajal itu lebih bagus penggunaannya daripada na'am pada khabar. Kalau dikatakan qama zaidun ajal, itu lebih bagus daripada na'am. Kalau dikatakan hal qama zaidun na'am, itu lebih bagus daripada ajal. Ya, beliau membolehkan dua-duanya. Cuma lebih bagusnya demikian. Hah? Al-Ahfaz. Kalau dikatakan anta saufa tadhhab, bagusnya apa? Anta saufa tadhhab ila suq. Oh iya, Pak. Ajal. Ana khabar, ada khabar. Dan ada yang lain ya, tidak disebutkan di sini. Dibacakan enggak? Enggak usah. In. Harfu jawab bimakna ajal. Zakara dzalika sibawaih. Wal-Ahfash wal-Zajaji wa akthar an-Nahiyyin. Ini yang catatan-catatan kaki ini antum siap masuk ke soal-soal ABC-an. Ya, sulit kan kemarin kan? Ya. Jangan dicatat aja, jangan dibaca. Zakara dzalik sibawaih wal-Ahfash wal-Zajaj. Man asbata'in harfa jawabin. Disebutkan ada sibawaih, ada al-Kisai. Dipilih. Zakar Razali ke Sibawai wal Ahfash wal Zajaji wa Aksar An-Nahwiyin. Dan dia fungsinya tasdiqul khabar faqat, membenarkan al khabar mutsbatan kana au manfiyan. Fungsinya apa? Tasdiqul khabar saja. Tasdiqul khabar faqat mutsbatan kana au manfiyan. Fataqulu idza qala, kau jawab apabila ada seorang yang berkata qama zaidun atau lam yaqum, inna. Ya, dikasih tasydid dia. Inna. Tadi yang pertama dikasih tasydid. Setelahnya dikasih tasydid. Sepertinya bertasydid dia. Inna. Yang namanya ajal. Ada juga yang membaca atau membawa dalam ayat inna hadzani la sahirani, inanya kepada makna ajal ada. Inna hadzani la sahirani, ajal hadzani la sahirani. Ini juga panjang penjelasannya. Ya. Kemudian yang berikutnya iya. Tertaulah. Dengan apa? Kasrah, hamzah dan sukun ya-nya i. Harfu jawabin bima'na na'am. Huruf jawaban dengan mana? Na'am. Maka takunu li tasdiqi mukhbirin. Didatangkan untuk membenarkan mukhbir, pembawa berita. Atau i'lam mustakhbir. Mirip dengan na'am lah. Awadi talibin. Persis. Bisa jatuh. Qama zaidun i. Hal qama zaidun i. Idrib zaidan i. Hanya saja lakinna mukhtasatun bil qasam. Ia dikhususkan bil qasam, dengan qasam. Ini. Adapun na'am takunu ma'al qasam wa ghairi. Bisa bersama qasam dan juga selainnya tanpa qasam. Kalau i mesti dengan atau bersama qasam. Kalau na'am bisa sendirian tanpa qasam, maksudnya bisa bersama qasam. Dalam ayat Al-Qur'an sebutin apa? Surat Yunus. Wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi. Dan tidak mesti walaisa bilazim an taqa' ba'da al-istifham, tidak mesti dia harus datang setelah istifham. Itu bedanya. Harus diikuti dengan apa? Qasam. I wa rabbi. Tapi enggak boleh digunakan fi'il qasamnya ya, kata Ar-Radi. Tidak boleh, i aqsamtu bi rabbi. Enggak boleh. Enggak boleh sebutin apa fi'il qasamnya, kata Ar-Radi. Tidak boleh dikatakan i aqsamtu bi rabbi. Dan qasamnya setelah i itu harus dengan lafaz-lafaz tertentu. Ar-Rabb, Allah, la'amri, i wallahi, iyallahi. Dengan membuang qasamnya di situ. Iyallahi. I Allah kan fathah jadi iyallahi. Atau ihallahi. Ila amri. Kemudian boleh pada i tiga sisi bahasa. Yang pertama fathul ya, menfathah ya-nya, iya. Ya ketika bersama Allah ya. Kalau diiringi dengan Allah dibuang di situ wawu qasamnya, maka boleh dengan satu dari tiga sisi. Iyallahi, asyik iya wa iwallahi. Ini yang paling tingginya, iyallahi. Di fathah ya-nya karena pertemuan dua sukun, i dengan lam itu kan. Iyallahi. Seperti minar rojuli kan, nunnya di fathah. Yang kedua, dibiarkan dia di atas sukunnya, i. Illahi, apa ya, bacanya, ya. Yang ketiga, illahi. Dibuang apa? Ya-nya. Karena pertemuan dua sukun. Illahi. Kalau tadi kan illahi. Ya. Kalau illahi di sini. Kemudian masih ada yang lain huruf jawaban itu. Yang antaranya jalal. Ini panjang ya kalau kita ini. Yang disebutkan aja di situlah. Jair yang belum ya? Yang disebutkan di situ jair. Dengan kasrah ra. Mabni di atas kasrah. Kenapa? Iltiqa sakinain. Pertemuan dari sukun. Ya kan? Kalau kita anjair, ya-nya sukun, ra-nya sukun. Maka di kasrah. Seperti amsi. Mabni di atas kasrah. Kenapa? Karena pertemuan dari sukun kan? Sukunnya ada mim dan sin. Sehingga di kasrah sinnya. Karena ini fathah ya. Seperti aina. Kaifa, karena pertemuan sukun. Ada khilaf di antara ahli nahwu tentang apa? Jair. Dan ada yang mengatakan bahwa dia harfu jawabin bimakna na'am. Dia huruf jawab dengan makna na'am. Kalau bimakna na'am berarti dia untuk tasdiqan lil khabar. Fatakunu hina idzin tasdiqan lil khabar. Apakah khabarnya mujaban kana am manfiyan. Wala tustamal fi jawabil istifham. Tidak digunakan dia jair sebagai pertanyaan dari atau jawaban dari pertanyaan. Hanya untuk apa? tasdiq lil khabar. Apabila dikatakan qama zaidun atau lam yakum zaid, dikatakan jair, ini na'am. Ini pendapatnya Az-Zamakhsyari dan Ibnu Al-Hajib. Jair bermakna na'am hanya untuk tasdiq lil khabar. Hanya untuk apa? Tasdiq lil khabar. Tidak bisa digunakan untuk jawaban dari istifham. Ini ucapannya siapa? Az-Zamakhsyari dan Ibnu Al-Hajib. Ya, Ibnu Al-Hajib. Dia disebutkan dalam syarah Ar-Radi, Ar-Radi ala Al-Kafiyah. Bahwasanya kata Ar-Radi, dia jair taqumu maqam al-jumlah al-qasamiyah. Menduduki posisi jumlah qasamiyah. Ya. Wal-jami' anna tasdiqa tawkidun wa tawthiqun kal-qasam. Yang mengumpulkannya, kok bisa diposisikan jair seperti posisi jumlah qasamiyah? Jami'nya, yang mengumpulkannya, illa yang mengumpulkannya adalah bahwasanya tasdiq, pembenaran itu taukid, bentuk taukid. Wa tawthiq, pemantapan, pengokohan, seperti halnya qasam. Maka dikatakan taqul jairi la'falanna. Seolah-olah ketika engkau katakan jairi la'falanna, engkau mengatakan na'am wallahi la'falanna. Ya, sama ucapan mujairi la'falanna dengan na'am wallahi la'falanna. Kok bisa diposisikan di situ jairi pada tempatnya jumlah qasamiyah tadi? Karena tasdiq itu tauqid dan tawthiq, penguatan, pemantapan seperti qasam. Sehingga dia bisa diposisikan pada posisi qasam tadi. Jairi la'falanna ini na'am wallahi la'falanna. Dan kadang didatangkan dengan jairi tanpa qasam, kadang didatangkan tanpa qasam. Sebagaimana na'am didatangkan tanpa qasam. Seperti ucapan penyair Ar-Rajiz dalam Rajaznya, qalat araka hariban lil jawri min huddati sultani qultu jairi. Araka hariban lil jawri, aku melihatmu lari lil jawr dari kezaliman. Min huddati sultan, ini cekah huddah, kezaliman sultan. Kultu jairi, maka saya katakan, saya jawab jairi, benar. Saya lari dari kezalimannya. Araka hariban lil jawri min huddati sultani, kultu jairi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya jairi itu adalah isim, bukan huruf, dengan makna haqqa. Maka dia masdar. Mutlak berarti. Ada juga yang mengatakan jairi dengan makna abada, maka dia dzarf. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Malik, jairi itu huruf dengan makna na'am. Ya, yang dipilih Ibnu Malik bahwasanya jairi huruf dengan makna na'am, bukan isim dengan makna haqqa. Adalah saja sebutkan, nama panjang ya, usai. Simpulannya apa berarti jairi? Ya seperti na'am. Untuk tasdiq al-khawar, itu yang dipilih oleh Zamakhsyari dan Ibn al-Hajib. Hanya untuk itu, tasdiq al-khawar. Dan masih ada kalam yang lain. Bajal juga ada. Huruf jawaban bajal. Cuma enggak disebutkan di situ kan. Kalla. Perlu enggak disebutkan? Kalla. Hah? Apa sudah semakin lebar? Atau enggak apa-apa? Biar menghemat baitnya, hafalannya. Sebutkan enggak? Ya sudah, saya menunggu sebutan. Orang dulu hafalan. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadhim rahmatullahi ta'ala alaih. I'mal alaysa u'milat ma duna illa baqan nafi wa tartibin sukin wa sabqa harfi jarrin au zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimalzam haythu hal wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jarfin nakirati u'milat ka laysa la wa qad tarilata wa in zalla ma la وما للا تفي سوى حيل العمل وحيث للرفع فشاب العكس قل فكان كادا وعسى لكن ندر غير مدارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبر حا حتما بأن متصلا فألزم أخلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع للشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفي كذا جعلت وأخذت وعرق واستمر مضريا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشيك بعد عسى خلولق وشاك وتلد غينا بأن يفعل عثار الفقد وجريدا عسى ورفع مضمر بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر عجز السين من أحمي عسيت واتيق الفتح سكين لإن أن ليت لكن لعلك أن عكس مالك كان من عملك إن زيدا عليم بأني كف ولكن ابنه ذو ضغن ورعيدة تعطيب إلا في الذي كاليت فيها أهول غير المادي وهمزة إن افتالسة مصدر مستها وفي سفاد ككسيري تخسر في الابتداء وفي بدء صير وحيث إن ليامين المكمل أو حكيت بالقول أو حلت ساح الحر كسرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فير نلق باللام كعلم إنه لذو تلقى بعد إذا فتأت وقسم إلى لما بعده بوتين ومما اعطل فالجزء وذا يطايد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر ولا يلذ لما مقت في يمر من الأفعال مكرضي وقتلها مع قد كإن ذا لقتم على اليد مستمد وتصحب الوسيط مأمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل مبيذ الحروف مبطل عمرها وقد بق العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوبين بعد أن تستكمل وألحق فينا لكن وأن من دون ليس ولعل وكان وخففتنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تمر وربما استغني عنا إن بعد ما نضيق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا ولا تلفيه غالبا بإذ مصر وإذ خفف النفس واستكن والخبر جل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دوء ولم يكن تصرفه ممتنيا فالأصل الفسبيق ونفين وتنفيسين ولو قليل ذكر له وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا ربي عمل إن جليل في نكر مفردة جاءت كمكرر فصبها مضافا ومضاريا وبنى ذاك الخبر الكرافيا وركب مفردة فتيحا كرحول ولا قوة وثان جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل تما وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب بفعل القلب جزء ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت معد حجى درى وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليك والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما جعل كل سواهما جعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتدا وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا لا مبتدا إن أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم إرفان وظن تحمه تعلية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثنيكسا فهو به في كل حكم زؤتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. Satu lagi huruf kita soalkan. Itu apa? Kalla ya. ذهب النضر ابن شميل تلميذ الخليل النضر ابن شميل muridnya الخليل berpendapat bahwasanya kalla takunu harfa jawabin datang sebagai huruf jawaban bi makna na'am dengan makna na'am وقد نسب هذا القول أيضا إلى الفراء ini juga ucapan pendapat dinisbahkan kepada الفراء disebutkan di dalam syarah المفصل المفصل kata الفراء قال الفراء كلا حرف رد huruf jawaban yaktafi biha, bisa dicukupkan dengannya seperti na'am dan bala. Watakunu silatan lima ba'daha, dan dia bisa sebagai silah untuk yang setelahnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu kalla wa rabbil ka'bah dimanzilati i wa rabbil ka'bah. Jadi ada yang berpendapat demikian. Ya. Adapun si bawai berpendapat bahwasanya kalla adalah harfun ma'nahu ar-rada' wa zajr. Rada' teguran dan hardikannya. Rada' wa zajr. Tadi pendapatnya si Bawai dan Amatul Basriyin, keumuman ahli Nahu Basrah, bahasanya dia datang untuk roda' dan zajr. La ma'na laha indahum illa zalik, tidak ada makna bagi apa? Kalla kecuali itu. Dan yang lain berpendapat bahasanya ar-roda' wa zajr laisa mustamirran fiha, makna ar-roda' dan az-zajr tidak senantiasa melaziminya. Dan kalau baca syudur habis itu jelaskan oleh Ibn Hisham secara lengkap itu. Pembahasan tentang apa? Kalla itu. Silakan antum murojaah atau buka kitabnya. Lengkap di situ. Baik, kita lanjutkan ya biar selesai pembahasan tentang tauhid ya. Baru satu ya. Dua ya, berdua ya. Satu lagi kan? Wa mudmaru boleh, wa mudmaru mubtada, wa mudmara boleh maful li fi'lin mahdhuf yafassiru ma ba'da, wa mudmara raf'il ladzi qad infasal akid bihi kullu dhamirin ittasal, wa mudmara raf'il ladzi qad infasal akid bihi, taukidilah dengan dhamir rafa' yang munfasil. Taukidilah dengan dhamir rafa' yang munfasil. Taukidilah dengan dhamir rafa' yang munfasil. Kullu dhamirin ittasal, setiap dhamir yang muttasil. Jelas ini mananya ya. Taukidilah dengan dhamir rafa' yang munfasil, setiap dhamir yang muttasil. Ayya juzu an yu'akkad bi dhamiri rafi al-munfasil kullu dhamirin muttasil. Yakni maknanya adalah bahwasanya boleh untuk ditaukidi dengan dhamir rafa' yang munfasil setiap dhamir yang muttasil. Setiap dhamir yang muttasil ya secara mutlak boleh ditaukidi dengan dhamir munfasil. Marfu'an kan, apakah dhamir muttasilnya marfu'? Contoh qumta anta, ya qama huwa dan seterusnya. Aw mansuban, ataupun yang mansubnya. Akramtani ana. Aw majruran, ataupun yang majrur. Di sini ana taukid dari apa? Hah? Dari dhamir ya mutakallim. Ya. Kalau akramtani iyaya boleh tidak? Ya, boleh, nanti akan disebutkan tanbih dari al-muradi. Aw majruran, atau punya majrur. Contoh marartu bihi huwa. Wallahu a'lam, selesai. Ada tanbih dari al-muradi rahimahullah, dia juga punya syarah cukup bagus juga, panjang. Idza atba'tal muttasil bil munfasilin mansubin. Idza atba'tal muttasil bil munfasilin mansubin, jika engkau mengitba' atau menaukidi dhamir yang muttasil dengan dhamir munfasil yang mansub. Yang mansub ini ya. Contoh ra'aituka iyyaka. Iyyaka taukid dari apa? Kaf kan? Ra'aituka iyyaka. Anta juga boleh kan tadi kan? Ya. Maka fa madhhabul basriyin, maka madhhabnya orang-orang Basrah, annahu badal. Iyyaka iyyanya diiras sebagai badal dari kaf. Wa madhhabul kufiyyin annahu taukid. Adapun madhhabnya orang-orang Kufah, iyyaka sebagai apa? Taukid. Adapun tadi ya seperti ada khilaf, contoh yang disebutkan tadi sebagai apa? Taukid. Adapun kalau mansub itu ada khilaf. Ya kalau mansub ada khilaf. Insyaallah ini jelas ya. Wa mudmar raf'il ladzi qad infasal akid bihi kullu dhamirin ittasal. Ada yang terlewat enggak? Ah, di situ ada kesimpulannya, di situ ada apa? Pagannya atau taukid ada dua macam, ma'nawi dan lafzi. Yang ma'nawi ada dua macam. Yang pertama ma yarfa'u tawahuma mudhaf ila al-mu'akkad wa lahu lafzan, yaitu nafs dan ain. Taukid ma'nawi yang kedua fungsinya ma yarfa'u tawahuma 'adam iradati syumul wal musta'mal idzalik, ada kul, ada kila, ada kilta, ada jami'. Kemudian lafzi adalah takraru lafz al-awwal bi 'ainihi i'tina'an bihi udruji udruji. Al-Arf langsung. Pendek sih caranya itu. Al-Ataf secara bahasa disebutkan oleh Al-Khudhari adalah Ar-Rujur. Ar-Rujur utliqa ala tabi' al-makhsus, dimutlakan dalam penggunaan untuk tabi' yang tertentu. Karena al-mutakallim raja'a ila al-awwal. Karena pembicara kembali kepada yang pertama. Itu apa matbu'nya berarti fa'udhahu bisani. Kemudian ia jelaskan dengan yang kedua. Wa syarrakahu ma'ahu fil hukmi. Dan menyekutukan yang kedua dengan yang pertama dalam hal hukum. أطلق على التابع المخصوص لأن المتكلم رجع إلى الأول فوضحه بالثاني وشركه معه في الحكم ذكره الخضاري. العطف العفو إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة haqiqatul qasdi bihi munkashifah. Al-atfu imma dhu bayanin aw nasaq. Ataf ada kalanya dhu bayan, fungsinya untuk menjelaskan, itu taf atau apa? Bayan. Aw nasaq ataupun ataf nasaq. Nasaq itu secara luhu an-nazm, peraturannya. Wa qad yusta'mal bima'na mansuq. Kadang digunakan dengan makna mansuq, sesuatu yang diatur di secara rapi. Wal gharadul ana bayanu ma sabaq, dan sasarannya, targetnya sekarang adalah menjelaskan ma sabaq, jenis atof yang telah mendahului. Itu atof apa? Atof bayan yang mendahului kan? Fadul bayani tabi'un shibhu sifah. Maka atof bayan adalah tabi' yang menyerupai sifat. Tabi' yang menyerupai sifat. Haqiqatul qasdi bihi munkashifah. Yang mana hakikat tujuan dengannya tersingkap dan menjadi jelas. Ini banyak hal yang perlu dijelaskan di sini. Disebutkan di sini fadhu al-bayani tabi'un shibhu as-sifah. Tabi' di sini tabi' jenis yashmal jami'at tawabi'. Ketika beliau mendefinisikan tentang ataf bayan disebutkan ataf bayan adalah fadhu al-bayani tabi'. Tabi' di sini apa? Yashmal jami'at tawabi'. Ada berapa macam tabi'? Ada 5. Apa saja? Na'at, taukid, badal, atofnya ada 2, jadi 5. Shibhu al-sifah, ini shibhu al-sifah, mukhrijun litaukid, wal badal, wa'atfin nasaq. Menyerupai sifat, maka keluar dengannya apa? Taukid, karena taukid beda dengan sifat. Badal, ya. Yeah. Dan atof, atof nasak. Kemudian haqiqatul qasdi bihi munkashifah, hakikat al-qasdu bihi yang dimaukan dengannya, hakikat dari al-qasad, tujuan didatangkan dengannya, munkashifah, tersingkapkan, itu mukhrijun linna'ti, untuk mengeluarkan na'at. Kenapa? Fa inna na'ta yuwaddih matbu'ahu biwasmihi au biwasmi ma i'talaqa au biwasmi ma bihi i'talaq. Sudah lewat itu. Ma'atil bayan yuwaddih binafsih. mukhriju lin'at fa inna na'ta yuwaddih matbu'ahu biwasmihi aw biwasmi ma bihi i'talaq wa tul bayan yuwaddih bi nafsihi. Atau kalau yang ungkapannya lebih jelas lagi, ucapannya Al-Muradi, kata Al-Muradi inna idhahahu lil matbu' inna ma huwa bi syarhin wa tabyinin, hanyalah penjelasan apa bayan terhadap matbu'nya, mubayannya berarti ya, inna ma huwa bi syarhin wa tabyin, itu dihasilkan dengan syarah, pensyarahan, wa tabyin, penjelasan, penerangan, li haqiqatil maqsud, penjelasan hakikat dari maksud, la bidalalati ala ma'nan fil matbu', bukan dengan penunjukannya kepada makna pada matbu'nya. Kalau ini kan sifat biwasmi ma bihi, itu kan biwasmihi ya kan, tujuannya sifat didatangkan untuk wasmihi. Apa sih wasmihi tadi? Bidalalati ala ma'nan fil matbu', penunjukannya kepada makna dari matbu'nya. Adapun apa? Apa fa'in bukan itu? La bidalalati, la bidalalatin ala ma'nan fil matbu' aw fi sababihi, bukan pula pada sababnya. Fa bidzalika faraqa na'tu, wa bidzalika faraqa na'ta, dengan itu atau fa'in terbedakan dengan na'at. Ulangi, anna idhahu lil matbu', bahwasanya penjelasan dari atof bayan kepada matbu'nya, mubayannya, itu dihasilkan dengan syarah, penjelasan dan penerangan dari hakikat yang dimaksud dari mubayannya, berarti matbu'nya. La bidalalatin ala ma'nan fil matbu', bukan dengan penunjukan kepada makna yang ada pada matbu'nya, sebagaimana pada na'at, Zaidun al-Karimu. Ya. Al-Karimu menjelaskan maksudnya dengan makna pada matbu'nya. Al-Karim kan salah satu makna dari Zaid al-Karim. Ya. Ataupun pada sababnya, seperti pada apa? Na'at sababi. Ja'a Zaidun al-Karimu abuhu. Ya. Itu kan dengan apa dihasilkan? Dengan penunjukan makna pada sababnya. Ah, dengan ini terbeda kenapa? Apa fa'in dengan na'at? Itu yang pertama, pembeda yang pertama. Ada yang kedua, perbedaan yang kedua dari apa? Atau fa'in dengan na'at sebutkan oleh Al-Khubari. Kama yufariquhu fi annahu jamid, sebagaimana atau fa'in terbedakan dengan apa? Sifat fi annahu jamid. Dalam hal bahwasanya apa fa'in itu jamid. La yu'awwal bil mushtaq, tidak boleh ditakwil dengan yang mushtaq. Wa in amkana, meskipun mungkin untuk ditakwil. Bi khilafin na'ti, berbeda halnya dengan na'at. Fala budda min ta'wilihi idza warada jamidan. Kalau na'at harus ditakwil kalau dia datang dalam keadaan apa? Jamid. Hamin ya fadul bayani tabi'un syibhu sifah. Dhu bayan yani apa fayan adalah tabi'. Ini mencakup semua macam tabi', jenis. Tabi' itu jenis. Kemudian syibhu sifah yang menyerupai sifat tentunya mengeluarkan tiga tawabi', taukid, badal, dan ataf nasak. Ha. Syibhu sifah haqiqatul qasdi bihi munkashifah, hakikat al-qasdi bihi, ya, dari al-qasdi bihi yang dimaukan dengannya, yakni dari mubayannya, hakikat dari maksud ataupun makna dari mubayannya dengan sebab atau bayan ini munkasyifah, tersingkapkan menjadi jelas. Paham enggak? Ya. Jadi al-qasad di sini mubayannya. Bihi dengan atau bayan itu munkasyifah. Hakikatnya menjadi apa? Tersingkapkan menjadi jelas. Ah itu mengeluarkan apa? Sifat. Karena disebutkan haqiqatul qasdi bihi, dengan bihi. Hakikat yang dimaksud dengan mubayannya, matbu'nya itu bihi, dengan atau bayan itu tersingkapkan, jelas. Beda dengan apa? Na'at. Karena na'at itu ya menjelaskan matbu'nya dengan penunjukan kepada salah satu makna dari matbu'nya. Bukan dengan ia sendiri. Gitu. Rada ini ya. Ya. Lumayan ya. Ya, kita lihat di sini caranya insyaallah semoga lebih jelas. Al-'athu tadi yang disebutkan diwasmi ma bihi ya, itu maknanya sama. Bidalalatin ala makna itu. Fil matbu' ala biwasmihi. Kalau ma bihi talak ya sama dengan tadi. Au sababihi. Bidalalatin ala makna fi sababihi itu maknanya wasm. Al-'athu kama dzukir dorban atau sebagaimana yang telah disebutkan ada dua macam. Ataf ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama atun nasak ataf nasak wasayati dan itu akan datang. Kenapa diakhirkan? Karena panjang ya pembahasannya ataf nasak itu ya. Wasani yang kedua atul bayan ataf bayan. Disebutkan di dalam catatan kaki innama sumiya atfal bayani li'annahu yubayyin matbu'ahu kanna'ti qalahu al-makudi. Hanyalah ia disebut dengan ataf bayan karena ia menjelaskan matbu'nya sebagaimana na'at, makanya atful bayan. Wa huwa al-maqsudu bi hadzal bab dan itulah yang dituju pada bab ini. Wa atful bayan huwa tabi' al-jamid, di sini diulang definisinya. Wa atful bayan huwa tabi' al-jamid al-mushbih li sifah fi idahin fi idah matbu'ih wa 'adam istiqlalih. Nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Apa bayan adalah tabi' sudah kita sebutkan, tabi' jenis mencakup 4 macam tawabi'. Yang jamid. Yang jamid. Ataupun yang posisinya seperti jamid au bi au ma bi manzilati, sesuatu yang manzilahnya seperti jamid. Biangkana sifatan tambahannya. Biangkana sifatan fasara alaman bil ghalabah kas-sa'iq. Di sini disebutkan ataf bayan adalah tabi' yang jamid atau yang ia mushtaq tapi posisinya kedudukannya sama dengan jamid. Seperti sifat yang sudah berubah menjadi alam bil ghalabah seperti as-sa'iq sudah kita lewatkan kan? As-sa'iq kisahnya juga kan? Makanya ini juga jamin masuknya. Kenapa sudah menjadi alam bil ghalabah? Ar-Rahman jadi Ar-Rahim. Al-mushbihu lisifati fi idah, yang mana tabi' yang jamin tersebut menyerupai sifat dalam hal apa? Idh fi idahi matbu'ih, menjelaskan matbu'nya. Disebutkan dalam catatan kaki tambahan ibaratu syarih fi hadzal mawdi' qasirah, ungkapannya syarih pada pembahasan ini qasirah, kurang. Wa tahqiq dan yang lebih tepat anna atfal bayan ya'ti li aghradin katsirah, datang untuk banyak tujuan. Wa anna ashharaha arba'ah, yang paling masyhur dari tujuan-tujuan didatangkannya atau bayan ada 4. Al awwalu yang pertama tawdihu matbu'ih, menjelaskan matbu'nya. Menjelaskan apa? Matbu'nya. Wa hadza yakunu fil ma'arif. Ini tentunya terjadi pada isim-isim yang ma'rifah. Ka'afsama billahi Abu Hafs Umar. Umar. Nah itu Umar sebagai apa? Atof bayan. Dia tabi' seperti sifat. Ya karena dia untuk tawdih. Itu ini maksud dengan syibu sifat. Menyerupai sifat dalam hal tawdih dan takhsis itu. Ya. Kemudian dia menjelaskan. Ya, ataupun dengan ini, dengan Umar, dengan Abu Bayan itu tersingkapkan, terjelaskan. Apa yang dimaksud dengan Abu Hafiz itu. Iya kan? Bukan dengan penunjukan makna. Ataupun salah satu makna dari makna-makna yang dikandungi pada matbu'nya, bukan. Wasani yang kedua, tujuan dari Abu Bayan adalah takhsis matbu'ih, menghususkan matbu'nya. Menghususkan apa? Matbu'nya. Wa hadza yakunu fi nakirat, ini terjadi pada nakirah. Mirip kan dengan apa? Na'at. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala mimma'in sadidin. Cuma di sini kan jamid. Wa yusqa min ma'in sodidin. Mereka ahlun nar dikasih minum dari air. Sodidin nanah. Sodid nanah. Nah, itu apa? Atofayan, fungsinya taksis. Wa qawlihi subhanah, dan juga ucapan Allah SWT, min syajaratin mubarakah zaitunatin. Dari pohon yang diberkahi, zaitunah. Zaitunah itu apa? Atofayan dari syajarah. Inda man jawaza maji'a atfal bayani fin nakirah. Di sisi mereka yang membolehkan datangnya atofayan pada isim-isim yang nakirah. Wasalis yang ketiga untuk madah pujian. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama. Mana di sini atofayannya? Al-baita. Ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-haram sifat. Untuk apa di sini disebutkan madah? Bukan untuk tawdih atau takhsis, karena sudah jelas al-Ka'bah. Siapa yang enggak kenal? Iya kan? Siapa enggak tahu Ka'bah? Maka disebutkan al-bait al-haram menu apa? Madah. Disebutkan oleh Sahibul Kasyaf Samakhsyari. Dan yang keempat untuk ta'kid. Untuk ta'kid saja. Sebagaimana ucapan penyair, laqailun ya nasru. Nasran nasra. Ya nasra yang kedua disebutkan untuk ta'kid. Tapi dia dalam i'rab sebagai ataf bayan. Zakarahu ba'duhum, sebutkan oleh sebagiannya. Wakhtar al-musannif, ada pun musannif fi hadzal bait, pada kaitannya dengan bait ini, lebih memilih bahasa yang kedua, nasran, taukid lafzi, bukan apa? Ataf bayan. Itu yang akhirnya ya. Wa'adam istiqlali, nanti akan datang syarah, dalam syarah. Saya ulangi, atofayan adalah tabi' yang jamid, yang menyerupai sifat dalam hal menjelaskan dan juga tujuan-tujuan yang lain, menjelaskan matbu'nya dan tidak bisa istiqlal, bersendiri. Ini tujuannya apa? Nanti akan jelaskan. Disebutkan istiqlalihi, wa'adam istiqlalihi, ada tujuannya. Ya, ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Pembahasan tentang Al-Ataf. Allahu a'lam. Subhanallah. Hamdik. Syadullahi ala lantah. Sofar. Kacu. Bilaik. Jamin atau manzilah tinggi dianggap sifatan